adanya biji kamu hijab dan sebagainya, mungkin saja aku bilang wow, tapi tidak wow, hari ini wow aja. Aku cuma minta kalau nanti Lesti selesai dari sini, jangan pernah berubah caranya Lesti seperti ini. Itu aja, betul. Bravo Habibie.